Kemerdekaan di ranah digital memungkinkan kita menyampaikan pendapat mulai dari unek-unek yang bersifat pribadi hingga berita di kampung atau berita dunia. Semua dengan segera bisa terlaksana. Tapi awas, kemerdekaan jangan sampai berujung di pengadilan. Karena itu pasti akan sangat menyedihkan, menimbulkan banyak persoalan, menyita waktu, melumpuhkan perasaan. Tak hanya diri, tapi keluarga yang ada. Oleh karena itu, kemerdekaan di ranah digital harus dipahami secara bertanggung jawab, dimanfaatkan secara maksimal, namun tak salah sehingga tak berujung ke pengadilan. Terlalu banyak contoh yang terlihat sudah. Bersama menikmati kemerdekaan di ranah digital yang luar biasa. Itu indah. Tapi kalau sudah jadi masalah, itu bikin kita susah. Jaga tiap langkah, pelihara kemerdekaan, tapi jangan pernah menjadi pintu memasuki permasalahan. Digital memang luar biasa, tapi digital bisa membuat Anda binasa karena salah menekan jari pada berita yang tak semestinya beredar. Lagi-lagi, ingat bahayanya karena ada di genggaman kita semua. Bersama saya, Bigman Sirait.